Yuk kali ini langsung aja bareng New Palapa. Teman yang kedua yuk, monggo. Spesial buat Bajo Mulyo dan juga buat para sahabat-sahabatku SNB SNB Indonesia. Kasih tepuk-tepuk yang paling rame buat Nyupalapa di sini.